إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد قال المصنف رحمه الله الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه الداء والدواء فصل أوهام في الدعاء الأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب وهذا من أهم الأمور فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في الدنيا وآخرته ولابد ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة وبالتسويف بالتوبة تارة وبالاستغفار باللسان تارة وبفعل المندوبات تارة وبالعلم تارة وبالاحتجاج بالقدر تارة وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر تارة والاقتداء بالأكابر تارة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Perkara pertama dari dua perkara yang melengkapi kebahagiaan dan keberuntungan seseorang. Kalau perkara pertama yaitu ma'rifah. Ma'rifatu tafasila asbabis syarri wal khair. Dengan segala rinciannya yang telah kita bahas pada pertemuan sebelum ini. Nah, setelah ma'rifah harus ada follow up. Apa setelah ma'rifah? Jangan cuma mengetahui saja. Al-amru tsani. Jadi pengetahuan semata tanpa follow up, tanpa efek itu tidak menjamin dan tidak menjanjikan kebahagiaan. Ya. Al-amru tsani an yahdhara mughalatata nafsihi ala hadhihi al-asbab. Perkara yang kedua dari penyebab sempurnanya kebahagiaan seseorang adalah mughalatah atau menghadar dirinya, mewaspadai dirinya dari mughalatah. Dia kesalahan dirinya terhadap sebab-sebab kebahagiaan ini. Ya, memang di antara sebab kebahagiaan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang salah persepsi. Dirinya salah sangka dan salah sikap berkaitan dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Simpelnya, kalau ada orang maksiat kemudian kita tahzir, jangan kamu maksiat, kemudian dia bilang tapi Allah itu afun ghafur. Maha pemaaf lagi Maha pengampun. Maka ya saya hanya bermaksiat kepada yang Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Jadi pasti Allah maafkan saya apalagi saya pun berzikir gitu. Itu namanya al-mughalathah atau waham. Dan mughalathah ini berasal dari waham, salah persepsi. Karena ketika persepsi sudah salah, maka sikap berikutnya hasil dari persepsi tersebut pasti salah. Karena ketika usul sudah salah, furu'nya lebih-lebih. Wa hadza min ahammil umur. Ini di antara sepenting-penting perkara. Fa innal 'abda ya'rifu anna al-ma'siyata wal ghaflata min al-asbab al-mudhirrati lahu fi dunyahu wa akhiratihi wala bud. Hamba mengetahui bahwasanya maksiat dan kelalaian, kedua hal tersebut di antara sebab-sebab yang membahayakan untuk dirinya di dua alam, alam dunia dan juga alam akhirat, dan pasti begitu. Tapi mana yang lebih buruk, al-ma'siyah atau al-ghaflah? Dilihat, ditinjau. Ma'siyah secara zat dia buruk. Ghaflah secara zat dia sebab keburukan. Ya. Ma'siyah dia secara zat sudah buruk. Adapun ghaflah secara zat dia adalah sebab keburukan. Bahkan aslu kulli syarr al-ghaflah. Sebab seluruh keburukan itu yaitu kelalaian, karena seseorang tidak akan mungkin melakukan kelalaian ataupun melakukan kemaksiatan dan kesalahan kecuali disebabkan ghaflah. Baik ghaflah ini ghaflah murni karena memang lalai semata ataupun taghaful, pura-pura lalai. Bahkan dikatakan oleh sebagian ahlul ilm, ghaflah yaitu kelalaian adalah dosa yang paling tidak disadari. Kelalaian adalah dosa yang paling tidak disadari. Ya. Dari satu sisi, maksiat dari sisi zatnya, maksiat itu secara zat buruk dari sisi zatnya. Berarti lebih buruk daripada ghaflah dari sisi zatnya. Tapi dari sisi penyebab, ya, faktor, ghaflah itu lebih buruk daripada maksiat. Karena penyebab seluruh maksiat itu ghaflah. Gitu. Jadi dua-duanya buruk, tapi mana yang lebih buruk itu dilihat dari mana sisi yang kita pandang. Jadi hamba itu mengetahui bahwasanya maksiat dan kelalaian di antara sebab-sebab yang membahayakan dirinya di dunianya dan akhiratnya. Dan mestilah begitu. Jadi orang yang kebanyakan main game, kebanyakan nonton film yang tidak memberikan manfaat buat dia, itu ghaflah. Ya, ada memang game yang memang mubah, mubahat lah game-game tertentu. Tapi ketika game tersebut memang dia jadikan rutinitas harian, kemudian bukan untuk mengisi apa jeda waktu senggang semata, melainkan memang dijadikan sebagai acuan dalam hidup. Ya, rutin. Ya. Dan menjadwalkannya betul-betul, maka ini dia memang menjadwalkan untuk ghaflah. Ya, ini bisa membahayakan dirinya, walaupun pada asalnya itu mubah, tapi ketika dia menjadikan itu betul-betul hal yang terjadwal dan terprogram dalam hidupnya, maka ini bisa membahayakan dunianya. Iya, karena dia kehilangan banyak advantage dari waktunya untuk dunianya. Seharusnya dia bisa banyak berzikir, seharusnya dia bisa berdagang mungkin menghasilkan uang. Dan juga akhiratnya, karena akan ada hisab terhadap waktu yang telah dia habiskan itu. Walakin, nah tetapi dimulai dari sini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan seluruh awham sampai 2 atau 3 halaman. Nah, jadi hamba mengetahui maksiat dan kelalaian itu di antara sebab yang membahayakan dirinya dunia dan akhiratnya. Walakin tughalituhu nafsuhu, tetapi jiwanya itu berprasangka salah, bersikap salah. Ghalat itu kan salah. Apa banyak program, banyak proyek-proyek kesalahan diri, dan itu mungkin ada pada diri kita. Yang pertama, بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة. Dengan menggantungkan diri pada pengampunan Allah, pemaafan Allah Ta'ala, kadang-kadang, taratan. Jadi ini maksud dari Ibn Qayyim adalah ini satu range dari walakin tuwalitu nafsu bilitikal sampai di titik terakhir, walik tidak bil akabir, taratan ukhra. Jadi ada orang sikapnya seperti ini. Dia kadang-kadang bergantung kepada pengampunan dan pemaafan dari Allah Ta'ala. Baik. Ini hal yang bagus, enggak bagus sebenarnya, pada asalnya bagus. Cuman tidak cukup. Ya. Kita lihat bagaimana sisi lain daripada orang ini. Wabit taswifi bit taubati taratan. Dan kadang-kadang dia menunda-nunda taubat. Dengan beralasan apa? Allah maha pemaaf dan maha pengampun. Bagus yang tadinya tawakal at itikal dengan afuillah maafirtih. Tidak bagus dengan taswif bit taubah. Tapi kemudian wabil istighfar bil lisan taratan, beristighfar dengan lidahnya kadang-kadang. Wa yaf'alul mandubat, ya. Melakukan hal-hal yang sunnah kadang-kadang. Wabil ilmi taratan, kadang-kadang dia terperdaya dengan ilmunya atau menuntut ilmu, ya. Yang ini istighfar bil lisan, fi'l mandubat, ilm, ini semua bagus. Tadi blending dengan sikap yang buruk. Ya. Kadang-kadang wabil ihtijaji bil qadari taratan. Kadang-kadang berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat. Ya, saya itu kayak gini tuh karena memang sudah takdir qadar Allah. Ya. Kenapa kok kamu berzina? Ya, qadar Allah lah. Astagfirullah. Tapi ya qadar Allah. Mau gimana lagi? Saya memang udah takdirnya begitu. Nah, ini salah. Wabil ihtijaji bil asbahi wal nadhairi taratan. Anda berusaha untuk mencari maksud dari ini, tapi anak belum ketemu maksud dari asbah wa nadhair. Ya, kita mafhum itu salah satu masalah yang ada di bidang usul fiqh. Ya, asbah wa nadhair ini sampai ada kitab-kitab karya Ibn Nujaim, karya As-Suyuti dan lainnya. Tapi asbah wa nadhair ini fiqh, ya, atau usul fiqh. Dan anak enggak bisa memahami dengan baik tentang kalimat ini, jadi tidak bisa menjabarkan. Wal-iqtida'i bila kabiri taratan ukhra. Ya, bisa juga berhujjah dengan apa? Dengan mengikuti al-akabir, orang-orang besar. Ya, berhujjah dengan itu. Tapi kan kami udah ikut dengan ustaz fulan gitu loh. Jadi kadang-kadang ya ini sebenarnya kita banget gini, ya, apa? Kita kadang memang bertawakal, beritikal, menyadarkan perkara pada pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi lain kita itu menunda-nunda taubat. Kita istighfar betul, tapi kita menunda-nunda taubat. Kita melakukan hal sunnah, menuntut ilmu, tapi kita kadang-kadang merasa, ah, saya kayak gini orangnya, udah kayak gini, berihtijaj bil qadar. Tanpa kita sadari, sebagian dari orang pemarah. Dan ketawanya keras, suaranya memang lantang keras, dan kadang sama orang tua atau sama apa bersuara keras, dinasihati temannya, suaranya pelanin dikit lah, nggak usah kayak gitu, nggak enak dengarnya. Terus dia bilang, saya emang orangnya udah kayak gini. Ini semi ihtijaj bil qadar. Ketika memang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wakhfid janahaka bidzulli minar rahmah, ya, rendahkan suaramu terhadap orang tua, tapi kemudian berhujjah dengan apa, saya emang udah kayak gini suara saya, padahal bisa dia perbaiki itu, maka ini berhujjah dengan takdir. Ya, begitu. Ada orang yang kerjaannya semua orang itu salah baginya. Semua orang salah, enggak ada yang benar. Hanya dirinya yang benar. Semua orang salah. Semua dikritisi, semuanya. Dinasihati sama temannya. Akhi, antum enggak bisa antum mengkritik semua hal. Sementara antum melupakan diri antum. Terus dia bilang, ya, kamu udah kayak gini, karakter anda mau gimana lagi, coba. Ini berhujjah dengan takdir. Berhujjah dengan apa yang Allah berikan kepadanya, padahal dia tuh bisa berikhtiar untuk menghilangkan keburukan tersebut. Nah, sebagian berhujjah dengan iqtida' bil akabir, merasa kalau misalnya dia sudah dekat dengan ustaz tertentu atau ikut kajian ustaz kabir, maka dia bebas untuk melakukan hal-hal seperti riba, ya, atau menjelekkan siapapun, ya, tanpa hak, ya. Maka yang seperti ini mughalatatun nafs, salah persepsi, ya, merasa secure, merasa aman, padahal dia diambang jurang, gitu, ya. Jadi memang orang-orang yang memblending antara hak dan batil, antara kebaikan dan keburukan, kadang baik tapi kadang melalaikan hal yang buruk sehingga terjerumus padanya, ini belum bisa dipastikan. Sebagaimana diri kita belum bisa memastikan diri kita bagaimana. Ya, jadi mughalatatun nafs ini harus kita baca pada diri kita. Auham, kesalahan persepsi dalam masalah doa. Merasa lisannya sudah basah dengan zikir, tapi bagaimana gitu, ya. Dan kadang-kadang Allah berikan hukuman setelah kematian orang yang memang dia sholat, mungkin sedekah, tapi selama hidupnya itu menyakiti semua orang. Ya, ini ada ceritanya seperti itu. Ya, ada nenek-nenek. Ini bukan cerita di hadis Nabi, cerita di rakyat. Yang dia dikenal ahli sholat, rajin baca Quran, tetapi tidak pernah bergaul baik dengan seluruh tetangganya. Ada orang yang, ada anak-anak yang main di depan rumahnya itu langsung diomeli dengan kalimat-kalimat kasar dan banyak menyakitkan orang dengan lidahnya. Setelah wafatnya orang ini, nenek ini, ya, Allah Ta'ala jadikan fitnah, ya, sebagai pembalasan, yaitu jin qarin atau syaitan menggentayangi kampung tersebut dan meneror mereka, menyerupakan perwujudan nenek yang telah meninggal ini. Ini cerita seperti ini memang banyak terjadi sih di masyarakat. Dan kita katakan itu bisa terjadi. Tapi bukan, tentunya bukan rohnya nenek itu. Ya, kalau misalnya kita katakan itu rohnya nenek itu, akidah kita ya ngawur juga gitu. Yang sahih adalah kalau itu terjadi, itulah fitnah yang Allah Ta'ala timpakan pada masyarakat. Mungkin sebagai hukuman bagi nenek ini. Jeleknya perangainya, melazimkan buruknya usia kedua nenek ini, yaitu setelah wafatnya orang-orang makin benci dengan nenek ini dengan keberadaan fitnah ini, ya, karena jin qarinnya atau syaitannya itu yang memberikan, yang kemudian membuat nama nenek ini semakin dilaknat oleh orang-orang. Inilah efek, wallahu alam, efek dari apa amalnya soleh untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain dia merugikan. Begitu. Ya, wallahu a'lam. Fadhal. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, wa katsirun minan nasi yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'ala thumma qala astaghfirullah zala atharu dhunubi wa raha hadha bi hadha. Shuf, enak banget kalau kayak gini ya. Wa katsirun minan nas, banyak dari orang, yadhun, menyangka bahwasanya kalau dia melakukan apapun dari dosa pun, kemudian dia cukup bilang astaghfirullah, maka hilanglah efek dari dosa. Dah. Ya. Kau ngapain? Mau maksiat? Ittaqillah. Apa maksiat dulu? Habis itu kita istighfar kok. Meremehkan kan jadinya. Nah, ini dhan yang lebih ke waham. Ya. Tapi betul enggak istighfar itu Allah jadikan sebagai wasilah penghapusan dosa? Betul. Tapi bedakan antara keyakinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, dengan adanya taubat dan penyesalan, dengan merasa aman dengan istighfar. Merasa sudah aman dengan adanya syariat istighfar. Ya. Kalau kayak gini merasa aman dengan adanya syariat istighfar, merasa aman khalas, yang penting istighfar aja. Nanti kan kita udah masih sekarang penting istighfar, Allah maaf kok. Dia melupakan teks-teks yang menunjukkan Allah taala syadidul iqab. Ya, dan orang-orang yang meremehkan ini malah justru nanti lama-lama bermain-main dia di situ. Maksiat, ah nanti juga istighfar. Maksiat, ah nanti juga istighfar. Maksiat mati. Belum sempat istighfar gimana? Ya, begitu. Jangan terperdaya dengan waham yang ada pada diri kita tentang pemaafan Allah Subhanahu wa taala yang memang Maha Pemaaf, tapi juga syadidul iqab. Coba di sini dibaca berikutnya. Fadhal. وقال المؤلف رحمه الله وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. استمر. وقال لي آخر من أهل مكة نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد موحي عنه ذلك. وقال لي آخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء قال وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. طيب أحسن. قال الإمام رحمه الله وقال لي رجل من المنتسبين الفقه. Ada seorang pria yang terintisab, ternisbatkan kepada fiqih berkata kepada saya. Ana af'alu ma af'al. Saya melakukan hal semau saya. Kemudian saya tinggal berkata apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, 100 kali. Waqad ghufira dzalika ajma'u. Maka seluruh yang saya lakukan itu telah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Lihat ya. Tasahul dan juga meremehkan. Ya. Terserah saya mau melakukan apa. Kan ada dalam hadis yang dan itu sahih. Karena sahih Nabi SAW. Man qala fi yaumin subhanallah bihamdi 100 marrah. Saya mengatakan dalam satu hari subhanallah bihamdi 100 kali. Hutat anhu khataya. Maka dihapuskan seluruh kesalahan dosa-dosanya. Walau kanat mithla zabadil bahar. Walaupun dosa-dosa tersebut seperti buih di lautan. Dan ini memang betul-betul menyatakan betul-betul apa pemaafan dari Allah Ta'ala yang sangat-sangat besar. Gitu. Tetapi orang yang sahih pemahaman terhadap hadith-hadith fadilah seperti ini. Dan kemuliaan Allah Ta'ala, pengampunan Allah. Orang yang pemahaman sahih, itu akan melazimkan dirinya semakin takut pada Allah, bukan semakin berani dan semakin merasa, udahlah, Allah kan maha pengampun. Saya hanya bermaksud kepada zat yang maha pengampun, maka Saya beda dong kalau saya bermaksud kepada antum yang memang antum pemarah, anda bakal takut. Tapi anda bermaksud kepada Allah yang memang pengampun, tenang. Anda istighfar, ada subhanallah bihamdi, ada amal-amal lainnya yang bisa meleburkan dosa saya. Ini malah justru meremehkan, yang mana ini bisa menjadi dosa besar yang baru. Dan belum tentu nanti kemudian amalan-amalan seperti ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada sifat apa? Remehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qala li akharu min ahli Makkah. Ada seorang penghuni penduduk Makkah yang berkata kepada saya, "Nahnu idza fa'ala ahaduna ma fa'al, igtasala wa tafa bil baiti usbu'an wa qad muhiya anhu dhalik." Kita kalau melakukan sesuatu yang maksudnya fa'ala ahaduna ma fa'al, di sini maksudnya melakukan dosa. Maka kemudian apa yang kita lakukan setelah itu? Mandi, kemudian tawaf di Baitullah selama sepekan. Apa? Usbu'an di sini bukan selama sepekan. Dia usbu' di sini maksudnya 7. Dan 7 ini sab'atu ashwat. 7 bukan sepekan, afwan. 7 syaut, 7 putaran. Sebagaimana ya tawaf syar'i seperti itu, 7 putaran. Wa qad muhiya anhu dzalik. Dan sudah dihapuskan dosa. Masya Allah. Ya. Wa qala li akhar, sebagian lain berkata, qad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini sahih, hadis ini sahih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aznaba 'abdun dhanban fa qala ay rabbi inni asabtu dhanban faghfir li fa ghafara lahu." Ada hamba yang berdosa kemudian berkata, "Ya Rabb, saya melakukan dosa, tolong ampuni saya." Maka Allah ampuni dia. Thumma makatha masya Allah, thumma dhamma dhamman akhar. Dia terus hidup dan berdoa dosa lagi. Melakukan dosa kemudian berkata, "Ya Allah, saya berdosa, ya Allah, ampuni saya." Maka Allah ampuni dia. Taib, orang ini memang berdosa dan merasa bersalah dengan dosa itu dan minta maaf sama Allah, minta ampun. Kemudian melakukan itu lagi sampai Allah berkata, melihat orang ini terus dosa lagi, minta ampun lagi. Dosa lagi, minta ampun lagi. Maka kemudian kata Allah, "Alima 'abdi an lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih." Hamba-Ku ini mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan juga bisa juga menghukum dengan sebab dosa itu. Maka qad ghafartu li 'abdi falyasna' ma syaa. Maka Aku telah mengampuni hamba yang ini dan terserah dia mau melakukan apa saja. Tapi di sini ikhwan, antum melihat lahu rabban yaghfiru dzanbi, yaghfiru dzanba wa ya'khudzu bih. Yaghfiru dzanba wa ya'khudzu bih. Mengampuni dosa dan bisa menghukum dengan dosa tersebut. Artinya hamba yang tadi itu yang minta ampun setelah bermaksiat, itu di hatinya tidak ada maksud meremehkan Allah Ta'ala, tetapi betul-betul sungguh-sungguh minta ampun pada Allah Ta'ala. Bukan ketika memaksiat, nanti juga saya minta ampun lah. Enggak gitu. Tapi memang bermaksiat karena syahwatnya, hawa nafsunya. Kemudian dia menyesali itu semua dan kemudian minta maaf kepada Allah. Namun kemudian di hari berikutnya dia melakukan itu lagi karena kerasnya kemauan hawa nafsu dia. Kemudian orang yang berhujjah dengan hadis ini berkata, "Wa ana la asyukku anna li rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudzu bih." Maka kemudian orang ini dengan sebenarnya salah persepsi mengatakan, "Aku tidak ragu bahwasanya diriku memiliki Rabb yang yaghfiru dzanba, yang mengampuni dosa dan juga bisa juga menghukum seseorang dengan dosa tersebut." Ya. Tiga sampel ini dari rajul dari ahli fiqih, rajul dari ahli Mekah, kemudian ada seorang rajul mubham dikomentari kemudian oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. "Hadha ad-darbu minan nasi qad ta'allaqa bi nususin min ar-rajal." Orang semacam ini itu bergantung pada nas-nas yang mengisyaratkan apa? Raja, yaitu apa? Harapan. Jadi nas-nas harapan semata. Wattakala 'alaiha, dan bertikal menggantungkan diri padanya, menyandarkan diri padanya. Wa ta'allaqa biha biqilta yadayhi, dan menggantungkan diri dengan nas-nas tersebut dengan kedua tangannya. Ngerti enggak? Kalau seseorang bergantung dengan dua tangannya berarti sepenuhnya gitu. Ya. Sementara di sini ada nas roja dan nas iqab, ada nas apa namanya? At-takhwif. Dia hanya kena roja. Sehingga enggak takut sama Allah taala. Ya, dengan adanya harapan. Dengan kedua tangannya. Padahal bisa satu tangannya itu dia gantung di nas-nas tentang takhwif minan nar. Wa idza utiba al khotaya wa innihimak al himaki fiha. Kalau misalnya dia dicela atas dosa-dosanya, kenapa kamu berbuat dosa? Wa innihimaki fiha, dan innihimak itu istimrar, istidamah atau mudawamah fi al khotaya, yaitu selalu melakukan dosa-dosa tersebut, ya. Kalau dia dicela kayak gitu, maka sarodalaka ma yahfadhuhu, dia akan menampakkan kepadamu saroda, yaitu zakara. Saroda yaitu zakara laka ma yahfadhuhu, dia akan menyebutkan kepada engkau apa yang dia hafal dari nas-nas ya sa'ati rahmatillahi wa maghfiratihi wa nususir raja. Ah, Allah itu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita mengatakan istighfar, Allah memaafkan di sepertiga malam Allah dan seterusnya. Ya, nas-nas raja. Sambil apa? Melalaikan segala nas at-takhwif. Ya. Baik, samir. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Wa qala al-muallif rahimahullah, وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب وعجائب وعجائب كقول بعضهم وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم وقول الآخر التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله وقول الآخر ترك الذنوب جرأة على مغفرة الله واستصغار لها وقال أبو محمد بن حزم رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العصمة من العصمة لأدي سني ما شاء الله وقال ابن القيم رحمه الله وللجهالي min hadzal darbi minan nas fi hadzal bab, di bab ini jadi orang-orang jahil yang semisal ini di masalah ini ya, masalah pengampunan Allah itu, mereka memiliki gharaib dan ajaib, hal-hal yang aneh, gharib dan hal-hal yang ajaib. Antum lihat keajaiban mereka. Faqali ba'dihim, sebagian perkataan sebagai mereka, wa katsir mastata'tu min al-khotaya, perbanyaklah apa yang kamu bisa dari dosa. Gimana? Wa katsir mastata'ta min al-khotaya. Wa katsir mastata'ta min al-khotaya. Selagi sempat, perbanyaklah apa yang kamu bisa dari dosa. Gimana? Ayo coba selagi sempat kamu cicipi semua dosa. Enjoy your life gitu. Iya, idza kana al-qudumu 'ala karimi. Kalau ternyata pada akhirnya kamu kan bakal datang kepada Zat yang Maha Mulia, yaitu Maha Pemaaf, Pengampun, Afun Karim. Afun Karim. Terserah antum, do whatever you want to do. Lakukan apa yang kamu mau. Ya. Toh nanti pada endingnya kita akan bertemu dengan Allah yang Maha Pemberi Rahmat. Ini sebenarnya, ya tentu ini bukan agama, bukan Islami yang seperti ini. Tapi yang Anda tahu agama Nasrani yang seperti ini. Karena mereka merasa sudah di apa? Dosa mereka apa sudah di apa namanya? Ditanggung lah gitu oleh penyaliban Yesus. Ya. Gitu. Tapi di sisi lain mereka memiliki juga dosa turunan. Nah, itu yang aneh, ya. Mereka kan Yesus itu bagi mereka savior, yaitu penyelamat, juru penyelamat yang menyelamatkan para pengikutnya dunia akhirat. Jadi mau dosa seberapa pun bakal selamat karena dosa-dosa sudah ditanggung oleh Yesus. Tapi di sisi lain di konsep mereka juga ada dosa turunan. yaitu kalau seorang bapak itu dia punya dosa besar, bisa juga anaknya kena dosa tersebut. Coba kalau kita lihat di Islam berbeda. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya dosa orang, dosa orang, dosa orang lain, ikhlas. Enggak untuk dirinya. Baik, di sini lihat peremehan benar-benar. Seolah-olah mengagungkan Allah dengan segala pemaafan Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya ini bukan pengagungan Allah. Ini justru perendahan terhadap Allah Ta'ala dengan kalimat wa kathir mastata'ta minal khotaya. Lalu buat apa Allah melarang-larang kalau sekarang malah justru kita nyuruh-nyuruh supaya memperbanyak melakukan hal yang dilarang. Na'udzubillah. Bukankah justru ini adalah triknya syaitan, iblis? Ya iya. Begitu. Syubhat dari syaitan. Wa qawlil akhir. Dan perkataan orang lainnya, yang lainnya, at-tanazzuhu minadz dzunubi jahlun bi sa'ati afwillah. Membersihkan diri dari dosa itu adalah kebodohan terhadap luasnya ampunan Allah. Ya gini, gimana? Antum tanazzuh itu kan melepaskan diri atau menghindarkan diri dari dosa merupakan kejahilan terhadap luasnya ampunan Allah. Jadi kalau antum enggak mau berdosa, berarti antum enggak faham tentang luasnya rahmat Allah atau enggak mengimani luasnya rahmat Allah. Berdosalah, niscaya kamu tahu betapa luasnya ampunan Allah. Gimana itu? Allah melarang kita berdosa kok, malah justru disuruh, dianjurkan, dihimbau demi menggapai keimanan gitu loh. Lihat, syubhat, ini yang disebut syubhat. Tapi bagi orang-orang awam yang banyak dosanya, hal-hal kayak gini kan, wah, ini kalimat karomah ini. Benar juga ya. Gitu. Jadi orang kadang-kadang memahami kalimat yang bersyubhat itu tergantung dengan bagaimana lingkungannya, tergantung bagaimana kecondongan dirinya, dan tergantung bagaimana maksiat dia gitu loh. Makanya di antara penghalang pintu taufik adalah maksiat terang-terangan. Karena dia enggak punya malu. Dan betapa banyaknya orang enggak punya malu menelan kalimat ini bulat-bulat kemudian menjadikan kalimat ini sebagai salah satu patokan kehidupan. Dan membantah orang-orang yang membantah kalimat ini dengan alasan kamu aja yang enggak ngerti ini kalimat, makanya kamu bantah. Betapa banyaknya orang-orang sufi yang kayak gitu modelnya. Oh, ini ilmu tentang batin ya. Yang membantahnya berarti emang dia enggak tahu tentang ilmu ini. Padahal dia sendiri juga enggak tahu sebenarnya kebenaran atau kesalahan kalimat ini dan mafsadat dari kalimat-kalimat seperti ini. Kemudian waqaulil akhir, perkataan lainnya, orang lain, ya. Tarku dzunubi jur'atun 'ala maghfiratillah wa istighfarun laha. Meninggalkan dosa itu merupakan sikap sok berani terhadap pengampunan Allah Ta'ala dan meremehkan pengampunan Allah Ta'ala. Gimana? Jadi antum enggak boleh meninggalkan dosa. Berdosalah. Jangan sok deh. Jangan sok berani terhadap pengampunan Allah Ta'ala dan jangan meremehkan pengampunan Allah Ta'ala. Gimana ini? Bingung. Wa qala Abu Muhammad bin Hazm, Ibnu Hazm berkata, ra'aitu ba'd ha'ula'i yaqulu fi du'a'ih. Aku melihat sebagian dari mereka berkata dalam doanya, Allahumma inni a'udzu bika min al-ismah. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari keterjagaan dari dosa. Jadi apa arti mafhum mukhalafahnya, Pak? Ya Allah, buatlah saya menjadi pendosa. Gimana? Nantang, Pak. Ya. Ya tidak, sampai situ aja. Antum jadi tahu sekarang sebagian orang-orang juhal, ya mereka menuturkan kalimat-kalimat khabith yang bersyubhat. Ya kalau orang-orang tasawuf atau sufi ekstrim mereka mereka kemudian mempelajari kalimat ini, mereka akan justru menjadi pro dengan kalimat-kalimat seperti ini. Soalnya kalimat, ini kalimat anti mainstream, betul lah anti mainstream, neraka ujung-ujungnya nanti. Ya mengajak kepada kemaksiatan kok, gitu loh. Seperti itu. Sama dengan kalimat jika surga dan neraka tidak pernah ada, patutkah masihkah kau menyembah padanya dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam. Seperti itu. Itu soal. Baik, untuk dakwah-dakwah cukup sampai situ insyaallah taala. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.